Masih bersama Adela, ada juga Nugroho One dan juga ada Max Blue Production. Sebuah lagu request dari Anda semuanya, panitia dari Pawang Jati, ada Banyu Lani. Masih bersama Adela dan juga ARC Indonesia. Ngelingake seliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokke alok ning pipi, suwira wero senajan mung ono ngimpi. Ngalemmu aku Oke, saya kira cuma dua ya. Ah, kenapa?